Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Haji Masroh Mahmud dari Belik. Saya satu alma mater dengan Cak Nun. Beliau adalah senior saya. Beliau keluar dari Gontor tahun 68. Saya baru masuk tahun 68. Saya baru lahir, Pak. Alhamdulillah, saya tamat. Cak Nun enggak tamat. Saya memang beberapa hari ini melihat ada pamflet spanduk di Belik dan di tempat-tempat lain. Alhamdulillah, saya berniat datang. Alhamdulillah tadi ketemu di rumah makan Belik. Saya langsung menuju situ. Kebetulan anak saya Fahmi Agustian Sekjen Ma'iyah, sehingga dia tahu persis sampai nomor kendaraan Cak Nun itu salah. Yang akan saya tanyakan Cak Nun, tadi Cak Nun menyampaikan bahwa di perjalanan Cak Nun melakukan, Cak Nun menanyakan seandainya Ahok ditargetkan bebas atau dihukum percobaan. Beliau menanyakan pada petinggi Polri, jawabannya mau hari Selasa, mau disampaikan pada Cak Nun. Saya akan bertanya pada Cak Nun, kira-kira menurut prediksi Cak Nun, seandainya Ahok dihukum percobaan atau bebas, kira-kira apa? Karena pada waktu 2012 saya datang ke Jakarta dan mereka bersepakat aksi bela Islam keempat akan lempar jumroh. Jumroh Akobah. Ini seandainya Ahok bebas. Saya yang dalam ini saya akan tanya pada Cak Nun, kira-kira jawaban Cak Nun apa? Seandainya Ahok bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena masalah yang sangat aktual dan langsung nada dan energinya sudah ada, saya langsung jawab dikit ya. Sebenarnya jauh sebelum Ahok di demo itu, setelah bela Islam satu itu datang kepada kami di Adipiro, itu dan 3 kali saya ketemu Mabes itu. Yang pertama datang Direktur Pidana Umum dari Baleskrim datang ke Adipiro dan tanya sama saya ini baiknya pasal berapa dan seterusnya. Mungkin dia tahu saya itu punya hukum. Artinya sudah sejak awal komunikasi sama saya. Tetapi saya tanya dulu sama dia, kita sampai ini sebagai Polri ini ditekan oleh presiden atau tidak untuk membebaskan Ahok, untuk melindungi Ahok. Dia mengatakan tidak ada tekanan. Tapi kemudian saya tahu bahwa besoknya ada tekanan. Berarti Jokowi juga ada tekanan dari 9 naga. Dan begitu ya, ceritanya begitu. Terus berkumpul macam-macam, tolong lihat secara jauh tidak linier. Orang yang linier, orang hukum dunia yang bersenjata, orang yang merakit, orang proses yang dikaji, ada proses di sana, ada proses di leher. Kalau tulisannya sama urat salah, ada tak saya. Gitu ya. Kalau semuanya itu dilihat secara komprehensif. Terus, singkat kata, kenapa akhirnya bisa dinegosiasikan untuk tidak sholat Jumat di jalan raya? Karena saya kasih ke Kapolri usul PK. Ada satu pasal usul PK yang mengatakan kemudaratan kecil boleh dilakukan untuk menghindarkan kemudaratan besar. Ya. Jadinya kemudaratan kecil apa? Kemudaratan kecil itu gini, sampean melarang mereka untuk sholat di jalan raya, itu kemudaratan kecil. Ya. Itu mudarat kecil. Nah, Satan sudah menjelaskan tadi bahwa ada mudarat besar. Kalau saya bolehkan sholat di jalan raya, maka dia menjadi presiden bagi siapa saja yang nanti boleh melakukan hal yang sama. Jadi orang Kristen boleh juga bisa rame-rame di jalan raya. Boleh sholat duhur bareng di jalan raya. Dan seterusnya mahasiswa juga boleh. Semua menjadi boleh. Dan kalau itu terjadi di pilihan saya, akan bahaya. Karena misalnya satu jalan protokol di Jakarta cuma satu. Kalau orang UKM ramai-ramai memenuhi jalan protokol itu, maka lumpuhlah kita Jaya Pura dan mereka bisa menguasai Jepang. Artinya ada bahaya politik yang besar menurut Pak Polri. Monggo sampean yang tahu masalah itu, kalau menurut Anda itu mudarat yang besar, lakukan yang kecil. Yang kecil adalah mencoba bernegosiasi, mencoba tawar menawar. Akhirnya ketemu lagi dengan jenazah Pak Kapolri, Habib Rizik dan 6 orang yang lain. Terus mereka tukar menukar, saling mengalah. Yang satu mengalah sholat Jumat tidak di dalam ayat, yang satu Kapolrinya mengalah mencabut larangan bis-bis untuk menyambut jamaah. Kan juara kan takut kan? Nah terus sekarang kalau kita ngomong umum Pak, ojo menek wong 10.000 sembahyang ning dalan. Wong siji wae wis iso dadal. Ya wis dhuwur-dhuwur nang penyandaran sing bebas sajadah. Allahu Akbar. Kira-kira piye? Ijen lho. Ijen lho. Rasa wong 10, rasa wong 10.000. Ijen wis sembahyang nang penyandaran kira-kira dalane piye? Macet. Macet. Jadi perkara. Jadi saya itu bukan mengalami siapa satu itu nanti Bapak EKB. Nah itu apa yang paling jangan, apa yang paling ada untuk semua dia. Kalau Anda tanya siapa, kepada siapa saya berserah, berpihak kepada kemanusiaan, kepada NKRI, kepada kekhalifahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu harus saya hormati, semua harus saya ayomi. Dan tak boleh jalan. Termasuk kalau akhir kami tidak dipenjara, ini masih ada waktu Pak. Untuk mengandangi. Jadi kan tadi kan baru proses ngecek tenang orang bahwa ada target seperti itu. Ternyata menurut jawabannya lebih tenang. Anda kan sudah ditanya, harus saya ceritakan. Ternyata ada target seperti itu. Dan saya akan dengar nanti dari Selasa, dia akan lapor ke saya, mereka. Kira-kira simulasi bagaimana, kan pasti ada bela Islam keempat. Nanti ada ini, ada ini, itu mulu kira-kira Polri, TNI, dan semua sekali di Yejep. Sebab TNI lain masalah lagi. TNI tidak berada di situ tugasnya. Pak Gatot juga punya masalah lagi. Dia punya markup yang tersendiri. Jadi bapak sekalian, semua alam-alam di Yejep. Ojo langsung berjalan itu. Semua ini kita proses. Saya terserah Allah. Nyuruh saya gimana? Kalau nyuruh saya itu melitur-melitur, saya melitur. Kalau nyuruh saya terjang, tak terjang. Nak mau berlaku bawatan, bawatan tak terjang-terjang. Monggo. Tapi pokoknya akan kita lihat bersama. Menurut saya, supaya kita cukup. Gitu ya. Tapi itu tadi, saya bisa omongkan juga ke 9 negara. Pak, sampean melepas Ahok untuk cukup, itu mudarat kecil. Sebab kalau sampean, ya hanya satu orang, tapi kalau sampean pertahankan tidak cukup, nanti bisa terjadi mudarat besar. Karena milih mana? Kan bisa berhenti juga ya. Itu. Nah, sampai hari ini saya belum bilang gitu. Ya. Saya bilang apa tidak bilang itu akhirnya sendiri itu mengintai ke saya. Karena saya tidak pernah, nyari-nyari pekerjaan, saya tidak pernah nyari-nyari fungsi, dan saya juga tidak punya ambisi untuk berperan apa-apa. Itu ambil ambisi yang pokok. Gitu. Artinya sikap saya posisi matanya, aku bukan dari. Aku lah boleh-boleh ya, orang sih tekor dulu yang dari aku. Dan saya tidak akan berperan kepada Anda semua, aku tidak jadi berperan macam-macam. Tapi nanti akan ada pertimbangan, akan ada babak-babak berikutnya. Gitu. Yang baris krim saya tanya, menurut saya kan Yesika materi lima pola yang jadi, jawabannya kalimat tertentu. Kalau menurut saya tidak mungkin orang yang melakini orang lain itu ada di lokasi untuk menangkatkan dirinya. Menurut saya, kalau kita mengatur orang, pasti kita tidak di situ. Kalau kita ada di situ, kita akan salah tingkah dan suka actingnya. Gitu loh, menurut direktur pidana umum. Artinya apa jawabannya tadi? Bukan, kan jadi itu kan. Teman-teman sekalian, hidup itu enggak langsung jadi. Jadi ada keadaan yang sifatnya haji, berarti itu juga tutu. Dan tadi, jelas, berhasil itu info oliut, dan tadi, sekol. Tidak semua informasi bersifat sekol. Banyak informasi yang masih tadi, bahkan seminggu ini, bukan belum sih. Itu ya, jelas ya. Oke, kira-kira begitu jawaban saya. Mudah-mudahan Allah berjalan kepada semuanya. Karena Anda tahu GT411-212 Allah bekerja. Allah sangat berperan. Para malaikat datang ya. Mereka sangat menolong kita semua. dan pertolongan Allah itu tidak dengan mereka, melainkan karena rakyat Indonesia yang menyebar di seluruh Nusantara yang hatinya terus menerus. Jadi yang tidak datang ke Jakarta tidak berperan. Mungkin saja Allah menolong Jakarta karena orang di banyak negara, karena orang di Purbalingga, karena orang di Pemalang. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini jawabannya, Pak. Sampai yang dulu kalau prajurit, misalnya prajurit itu orang buruk. Sampai dulu ini hasil, api, terus dikabulkan. Menurut sampeannya jika bukan sampean apa kira-kira salah seorang prajurit? Sing amin-amin. Bisa jadi salah seorang prajurit. Dan kriterianya Allah tidak sama dengan pertimbangan kita. Mungkin kaya orang pintar ngaji, dan akhirnya tulus tenang. Bisa jadi. Jadi kalau kita berdoa bersama, siapa tahu yang dikabulkan, kaya semua kita. Amin-amin kenalan. Orang bisa lumpur, orang bisa berjajan, bunyi nama. Malah ini sedikit nanti, Allah bisa lewat. Jadi teman-teman sekalian, mari tawaduk, mari berendah hati, dan mari khusnudzan kepada semua orang. Rasa gede-gede, rasa ngelak-ngelak, rasa ngalak-ngalak. Jadi kalau gitu ya, jawaban berikut, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami, pertama, saya ingin dengan amanah dari ibu saya. Ya, ya. Salam buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tak dengan ini gampang, ya. Dan percaya jika sudah sekarang sudah hukum-hukum itu zatnya sudah jelas sudah sekarang. Buku prosor, ya. Prosor itu bisa itu karakternya nih. Buku prosor gue ya. Setelah mulut. Terus. Ya bukan pertanyaan ini, tapi mohon beberapa nasihat gitu. Ini anak pertama, jadi saya kata beberapa nasihat. Gimana caranya buat menjalani yang baik dari sini? Nah, dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Ibunya jangan bina alat di Al-Fatih Kaya lagi. Ya, nunggu-nunggu di Al-Fatih Kaya. Ya, terus setiap kali sholat, terus selalu ingin isinya tentang itu jumu, jalur tenang berjalan. Itu nanti anak akan menjadi seperti yang kamu kan bagi, dan Allah mengaturkan. Kau yang bersalah dunia loh. Tapi kau yang bersalah dunia tinggal. Lihat ini loh, kalau kau mau bualas, kau mau bualas boleh duren, ya. Ngerti akibatnya. Kau konsentrasimu duren. Nah, orang yang bilang dia orang berkali. Jadi begitu banyak berkah yang kamu lewati. Karena kue merupakan juga ini juga ini juga. Orang janggu kue bersyukur, orang kelam kue bersyukur ya. Jadi kue menjadi hanya bermanfaat kalau ada. Cukup kue merusuh juga ini orang. Ada di nanti kue berbalas. Kue di alas, kue melbu boleh bulan, apa-apa yang melbu dan bersyukur. Sini. Apa-apa yang melbu, apa-apa, bersyukur, apa-apa, wajib, bisa bersyawa hati. Gitu. Orang-orang yang salah, ya salah di hati, orang-orang yang jamu-jamu di hati. Atau bulan. Orang-orang yang manggis, ya hati. Ya Allah, Allah bukti ini manggis. Allah bukti ini manggis. Akhirnya malaikat menyampaikan jengkelnya kepada orang yang minta manggis itu. Ini adalah bocah kayak monggas manggis. Aku ini jadi duran kejadian bocah. Ini kan jalur duran bocah. Jadi jangan-jangan yang tidak kita minta itu sudah disediakan, yang kita minta malah tidak disediakan. Doa yang terbaik adalah ya Allah berilah aku pengetahuan. Allah nanti ini saja. Berilah aku pengetahuan rencanamu untuk anakku itu apa, bagaimana? Kasih tahu saya supaya saya mendidik berdasarkan itu. Mungkin kalian ada yang terima. Allah mati ini, Allah mati ini nih. Ya Allah berdaya laku, berdaya laku. Itu kok bicara mungkin apa kok gak tahu sih? Rasa keramanan bisa lo gak masalah. Sebagai anak kita waktu tahu ya Allah. Indonesia sedang di dalam berapa macam keramanan kapitalisme global. Struktur sosial sangat timpang di Indonesia ya Allah. Dicucu kalau dicucu sama mau. Kalau dicucu ya akan dan ini. Ya, ya. Ya, amin dan beramin. Amin dan beramin. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, siapa yang menghinati Nabi Adam? Ya, kedua, jadi kamu katanya maksa-maksa muda-muda kan di Nabi hadir dan beri yang mungkin di terlalu beneran mengenal tentang hatinya kita dulu, amin. Terus yang ketiga, Allah mengakhiri tadi namun bilang tidak, dan saya pengen tahu kisahnya Mbak Panani. Tapi kita pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini supaya anda lupa nanti hasil itu gini. Jadi Nabi Adam itu daging yang seharusnya disunat itu sudah tidak terletak di alatnya, ditaruh di perut menjadi udulnya. Karena kan dia tidak punya itu, sehingga kan normalnya tidak punya udul. Tapi jika itu dengan cara dicukupi suatu ini, nanti dicukupi. Wahdi supaya sunat, terus Allah aku menciptakan dukun. Nah itu malamnya gue sunat, tapi itu diambil sebelum dari waktu lahir dia khusus orang dia tidak dari ibu, sama Allah diciptakan Israel sing-sing dia bicara di sini Israel, Israel di tujuh ibu, selain itu tidak ada dukunnya. Mungkin yang dia kata oleh orang tua. Rasulullah hadir. Ya, yang bapak nanti dan gua kok takut aku. Bukan ngertas gua. Aku orang gunsok tahu. Upama aku ngerti ya orang orang takkan tak gitu. Ustaz, pokoknya ojo memitas-mitaskan siapa saja. Ojo menggulungkan siapa saja. Ojo mesti alati sopoh wae. Pokoknya semua manusia oleh Allah diberi fadila. Ada yang diberi karomah. Dan yang punya karomah tetap Allah. Yang punya fadila tetap Allah. Wong ning dititi. Mbuh Bapana ni, Mbuh Nani Sunan Kalijogo, Mbuh Syekh Sulaiman, Salih Sulaiman, Mbuh sopoh wae. Kabeh iki ora ana sing suci, ora ana sing ampuh. Sing ampuh Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Iki mati Musa iso nikah sekolah. Ya Allah. Sing iso Gusti Allah. Wong nek ngono Pak Abi Musa nang diwang sa kono disambelke iki, anune iso mati nang sekolah. Lah yo sikar. Nah, itu yang ada di Quran. Iblis di asal-asal kafir, bukan kafir, kafir. Ada perintah yang tidak disebutnya di Al-Quran. Ya, kafir. Wahai lautan, membelahlah airmu. Begitu disentuh oleh tongkatnya Musa. Gila orang di Quran. Ayo B, sekarang buka G. Wah, bisa ngomong semua orang itu. Loh, itu lebih jauh, Nek. Perintah yang Nabi Musa, kok. Orang jantus. Gitu loh. Orang perintah lain kepada air laut untuk membelah, kan begitu logikanya. Gitu loh. Lalu terlalu ngerti, ya masa bercepat, berlalu ya. Sebenarnya kita kerja dengan Gusti Allah, kalau perkaraannya dia aslinya dia kan dia rasa itu gak ribu dia. Itu gak terpaksa, pasti gak terhina, pokoknya. Pasti akan dikirim, Jokowi Sukapora. Pertanyaannya simpel tapi keluar dari tema. Pertanyaannya adalah, menurut Cahmun dan pandangan syariat Islam, apakah bentuk bumi itu bulat atau datar? Dan keterangannya adalah, saya beberapa kali sering ditanyai itu berulang-ulang dan saya cuma jawab bumi itu ada. Ya, terima kasih dan selamat datang. Bumi itu bulat. Melaku jalan, munggu sing bulat, semua lah. Sebelum kamu naik dan mengunjungi bumi, rasa tak tahu. Tapi kalau penelitian di Eropa ada beberapa hasil penelitian yang ini kalau bunga teratai, cantik. Nggak terlalu tinggi, reki, gunung es. Ya, jadi sungai itu yang hukum, sungai itu ingin reki. Di atas ini yang datar itu. Jadi ini kalau rata ya. Ini sore lah jelas. Ini bapaknya sepen, kalau kirim ini. Itu ya. Itu menurut komunitas bumi datar yang anggotanya sedunia itu sekitar 500 orang, ya. Dan mereka mendapatkan bukti saya pulang, aku hamparkan berarti petelnya, gitu. Dia nak coba bawa ayat Quran sih, harfiah itu loh petelnya sih meragukan kalau apa yang kita ketahui di bumi. Tapi kan kalimat itu kan tidak hanya harfiah tapi juga makaliyah, kan gitu. Dan dulu petelnya di Quran misalnya. Jadi kalau saya bumi bulat, cuma begini bulat atau tidak itu nanti kalau anda belajar fisika dan metafisika menjadi relatif bumi bulat atau tidak. Karena sebenarnya nomor satu kalau teknis bumi bulat atau datar itu tergantung pemahamanmu dan caramu bikin atlas. Mohon maaf saya potong. Bahkan di logo PBB itu menggunakan peta bumi datar, kan? Jadi jeruk kalau tak cukup jeruknya, terus kita tak sebagai ini. Itu sebenarnya komunitas bumi datar ini tak pernah kono di websitenya sama tanya. Misalnya gini. Jadi pilotnya sekolah Argentina misalnya yang Argentina menang itu tidak begini tapi begini gitu ya, orang ini itu tapi ini itu menurut datang itu pilot-pilot juga sebagian percaya kepada itu. Tapi kalau anda melihat kilometernya jangka rentang jaraknya menjadi ketahuan bahwa itu tidak datang gitu loh. Ini emang sensasional dan enak rasanya enak bumi itu datar. Jadi kartunya loh bumi itu datar. Terus seringin-ingin-ingin bulan itu ingin-ingin di Cili. Terus semua bintang-bintang itu seperti menghiasi bumi ya gitu. Jadi bumi itu pusat segala sesuatu. Memang tak kartu yang memenuhi. Dan itu sebenarnya reaksi terhadap NASA. NASA itu perusahaan antariksa yang jualan satu itu. Jadi mereka itu cemburu kok satu itu digelaran banget. Gitu. Indonesia itu kan negara dengan 12,5% khatulistiwa sehingga punya hak untuk diri satri. Singapura itu negara yang kecamatan, orang beda. Tapi sekarang faktanya Singapura punya banyak satri atas nama Indonesia. Gitu. Nah, kita melihat itu sebagai penjajahan atau kasodako atau selanjutnya. Nah, saya report ini di dalam masing menurut sekarang tipe anggap pencurian perampokan atau kemurahan hati rakyat Indonesia ya. Itu bisa macam-macam. Kalau Abu Nawas omai bisa orang apa? Orang alim buah main terus dari sini dan bisa ruangan. Betul? Terus malinya itu baru jatuh luar, terus Pak RG pas luar dulu. Ngapa gue? Ini di ruangan ini enggak, gue wanita malin. Juga orang malin kok malah sih, bukan luar, gue isim dari malin. Terus dia gak asing, tolong ngapa. Abu Nawas itu tidak melihat bahwa yang mencuri itu orang jahat. Itu loh. Ya terserah. Hidup itu terserah Anda. Anak indahwani aktiviti dan kerja Allah. Jadi saya tidak lakukan. Kalau meyakini bumi jantan adalah masalah, tetap meyakini bumi bulat adalah masalah. Nah, aku berpikir dari berbagai dimensi pula. Artinya, kan di Nabi saya pikir rumah kau di rumah kamu orang bertugas, saya bertugas sebelum dari Muhammad, anaknya Pak Abdullah dan Bu Aminah, dia juga sudah bertugas di tempat lain. Di bulatan-bulatan pelangi-pelangi jalan di mana-mana. Rasulullah saya pikir sudah di Nabi. Aku tahu kalau tidak turun arjin, kapan arjin nih? Nabi Musa berjin. Ngomong Muhammad. Berarti, sok itu Muhammad. Muhammad yang sering ngomong kamu. Nen orang dengan wujud Muhammad bin Abdullah. Kan repot. Allah repot. Gitu kan? Kalau banyu dari es, banyu dari uap, uap dari es, uap dari banyu, apa banyu untuk Allah? Itu semua mudah bagi Allah. Utama nih, gue gak kira cetek. Ya, gak bumi cetek. Ini lebih dikerti Allah ya. Dan utamanya, utamanya kamu yakin bumi cetek. Gitu ya. Terus gue menyelidiki benar, pas gue menyelidiki gak ada cetek. Terus orang kandangmu, wah gula, pasti gula, terus gak ada cetek. Terus gue saya cuma mempraktekan surat tanah 43 yang isinya maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai ilmu di dalam tidak mengetahui. Terima kasih ya. Itu bagus Anda mengerti di surat tanah itu meskipun aplikasinya salah. Sekarang aku biar itu so. Aku baru gak ngerti. Aku gak mungkin bicara. Aku gak mungkin bicara. Kita udah gak kelihatan di mikro orang. Aku ngomong dia itu gak percaya. Kok gak percaya? Dan apa masalahnya itu? Apa gue sekarang gak kelihatan di itu terus menggerogok? Apa di suarga gak kelihatan gak kelihatan di itu menggerogok? Iya gak? Tidak lagi bahwa masa kalau sekarang sudah dengaran yang terlalu. Gitu loh. Anda juga bagus mempertanyakan itu untuk melatih logika dan untuk melatih apa namanya akidahmu kepada Allah. Tapi jangan terus menggerogok gue yang kuruh koyok-koyok. Gue pecah banget sih gak kata gue. Nabi Nabi jenis jiwa esok letakkan dari film letakkan dari film itu ada berjalan aku gak ada ngarang dia itu dia ada tapi yang punya orang Allah Iblis ini jalan-jalan ini musuh Allah apa kontenannya Allah ayo dia kok Iblis dari Iblis kan dari mana ikat paling senior. Dia atasannya Jibril. Dia yang paling khusyuk, dia yang paling taat kepada Allah. Jadi semua malaikat kalau butuh Allah kepada Allah, jauh pun Iblis itu. Dulu dia gelarnya kan jurusannya. Ini yang jadi Iblis tidak boleh. Kenapa kok dia tiba-tiba membantah? Sehingga mungkin terus menurut dia salah. Coba dulu beberapa tahap. Ya Allah, kenapa engkau menjelaskan manusia yang kau pekerjaannya akan merusak bumi dan berbunyi gunungan. Bener lagi. Bener kok. Bener kan Iblis. Terus Allah mengatakan ini cari dan dua adik balifah. Aku menciptakan balifah di bumi. Terus Israel sempat dibuat lumpur menjadi. Gergawis aku nyatakan bersyukur dan berjauh di bumi. Itu kenapa? Kan harus beli jenene. Jadi tadi-tadi saya beli jenene. Berarti sebuah saja semua itu. Ikhlas. Aduh kok enggak itu. Kan jenene-jenene. Akhirnya dia melakukan politik rekayasa bagaimana supaya Adam pindah dari surga ke bumi. Jadi siapa yang bikin Adam turun dari surga ke bumi? Iblis. Oh enggak? Karena provokasi itu. Tapi benar enggak yang dilakukan Iblis? Kan Allah mengatakan aku jadikan khalifah di ini lalu mencari ke hidup ke dalam Iblis. Benar enggak? Saya akan benci Iblis, saya akan benci setan. Saya akan benci setan. Saya akan benci apa loh orang benci? Benci adalah api yang akan mengajar dirimu sendiri. Jadi tadi menangis sholat saya rasa, ayo sopnya yang rapat kan dari si setan. Dulu kalau saya tahu, kenapa aku tidak butuh sop? Aku akan dibati itu. Aku selalu diusap mengguli, tak mengalui, kan gitu. Itu tak dianggap butuh gol. Maaf, setan tak butuh gol. Tapi gue gunanya di bunyi setan, gue langsung ngomong ini. Ayo setan-setan, saya akan menghasilkan gol. Kok setan diacak, gue? Manusia itu menjadi manusia karena dia selalu mengajak makhluk Allah untuk menyembah Allah, itu namanya manusia. Kalau ada makhluk yang tidak memperkenankan makhluk menyembah Allah, namanya setan. Jadi kalau kita menyesal, kan berarti setan, kan berarti makhluk, kan berarti manusia. Nah, itu berarti manusia, kan ada setan, ada sama asisa. Ini gak punya manusia. Nah, itu setan. Ayo, setan, kita menyesal, ah, ini lah. Jadi itu setan. Ayo, ini lah. Itu yang nak orang nak nyanyi Allah Alis. Nah, kamu sengsara itu terima kasih. Terima kasih atas kekeliruan saya. Saya orangnya berilmu. Jika saya tidak berilmu, saya hanya menjalankan kewajiban dari Allah melalui Anda. Dan yang tanggung jawab terhadap jawaban saya adalah Allah. Karena Allah yang memberi saya jawaban itu tadi. Karena itu ya, betapa itu yang mudah. Allah. Benar lagi. Bukanlah Allah malah kuasa. Benar lagi. Ayat dua lagi. Saya tantang ni sah. Saya sepanjang mulut. Tapi saya sudah dari bujur. Jadi yang kena bujur, kalau tak senang dia tinggal uang motor, nak beli mobil. Tapi kalau saya masak, saya tetap tanya mungkin dari itu ya. Saya tak sah sah. Jadi lah bersama. Ya Allah, ibu tak berjanji itu. Isu mula dari malam-malam. Kalau saya berjanji, aku mau tahu, aku mau sakit yang tak kau beri isu. Ya Allah, jangan kau parukan aku di hadapan istri dan anak. Ya Allah, apa kau enggak malu? Aku kan makhlukmu. Kau yang menciptakan aku. Kalau aku aja malu, aku enggak aku tidak malu. Oh, menurut dia, aku harus bicara sekali-sekali yang terus-terus. Aku ditambing dengan itu. Mudah-mudahan ini semua adalah hikmah bagi Anda. Anda tahu kapan boleh bilang, kapan boleh sedikit main-main, tapi tetap semua main-main pun harus serius. Ya, boleh main-main itu bermain-main. Sebab boleh kan main-main itu bermain-main, permainan. Boleh kan permainan sebab Anda main sebab boleh tapi main-main. Bermain sebab bola pun harus sungguh-sungguh. Tapi kalau Allah mengatakan inna ma khalaqtu dunya illa la'ibun wa la'ibun, sehingga hidup di dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Jangan berarti boleh main-main. Terus senda gurau pun sungguh-sungguh tak kira, kan gitu. Ya, terakhir, dan selesai. Umar Raja, ya. Sebelumnya saya ini kebetulan di dalam jadi profesi saya itu guru PAI. Nah, di kelas saya ada dua non-muslim tempat menanyakan kepada saya, Pak, kata Mas Wahyu, dan Wahyu itu temannya, masa iya Pak orang Kristen itu kekal di neraka, kejam sekali Islam itu Pak. itu tampil istilahnya itu. Dan saya menjawab, ya sudah mas, kalau gitu gak usah dibenarkan dulu sama mas Wali, kamu kan punya surga sendiri, gak usah mas Wali. Yang saya tanyakan, barangkali kok selesai kok pikiran, barangkali ini kok jangan-jangan ini saya terlalu berlebihan atau melanggar kok kedosan gitu, melanggar syariat atau terlalu liberal atau bagaimana gitu. Lalu bagaimana sikap saya kepada anak tersebut, karena memang awalnya memang tak suruh ketepus mau, setelah itu gak mau, malah dia ikut minggu-minggu pelajaran saya. Mungkin itu yang saya tanyakan. Jadi Anda jangan terjebak oleh tema yang disampaikan ke Anda, apakah itu dari murid, apa dari kepala sekolah, atau dari polisi, atau dari orang, jangan terjebak oleh tema. Anda harus mengambil jarak transendensi terhadap tema itu. Misalnya kita ditakoni, apa betul orang Kristen itu masuk neraka? Ya. Kalau yang diakui, kalau saya ambil jarak, menjelaskan se. Merokok suatu ini seperti itu di Allah. Jadi, kalau merokok suatu ini, itu kan kino yang apa, kan kino kini, rolai saya kami di Syahidot. Itu gak ngerti kita hasilkan mereka itu. Kita tahunya berbuat baik. Mudah-mudahan masuk. Mudah. Ini iya apa orang siapa sendiri? Saya kira dulu yang lalu kan berlangkah sedikit. Jadi mau gimana nih, mau disuruh harus mau tahu. Meskipun teorinya tidak, tapi kalau Allah mampu ngambil, boleh nggak Allah mengambil? Saya harus bisa orang kalau dia orang yang berdoa ini dua kejadian sisi dan jurang ini masa Allah wahyam aku datang kepada aku meskipun dosamu sebesar gunung, ketahuilah bahwa ampunanku bisa menolong gunung itu dan tidak ada lagi kesalahanmu dan aku cinta kepadamu. Itu Allah. Itu. Makanya Allah punya enam sifat pengampun dalam Al-Quran. Enam. Orang yang dibunuh yang mendalam, diampuni, dosa pribadi, ono dosa sosial, ono tingkatan itu orang yang berjalan, ngaduk, ditemukan, ono, ono, tingkat ini. Orang mana kita burungnya, orang yang urusan dosa, rak dosa, itu terus mau, bisa lagi. Bisa, terus orang urusan, terus pokoknya, Allah berhasil itu, Allah berhasil itu. Terus anda rasa mukul-mukul, aku pun ngerti kue dan suara dua pun rokok rasa kok ukur. Mergaku jauh kan ukur. Ini dari kerja Allah. Ada kata-kata Rasulullah. Yang kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yakufu bil Ka'bah. Wa Arabiyan yakufu biha. Wa yakulu ya Karim. Dan seterusnya ada kalimat seperti itu. Jadi mas, ini menurut saya jangan mau terjebak ke surga neraka. Jorong wajah yang penting hidup itu berbuat baik, tidak menyakiti orang, kan begitu. Saya kesini jangan mau terjebak oleh cep. Ya apa-apa ini, gue itu kepada semua. Ya lu mau bunuh kau, eh dan lu bunuh kau, kamu sudah berbuat baik, ya lu mesti. Ya lu mau bunuh kau, lu tahu berbuat baik, ya lu mesti. Bisa saja. Dan orang pada Anda ini nanti, di sana cahayanya paling merancang orang yang ngajiannya merancang, jadi sampai nabi-nabi itu ada tau ngayangin ini dan nabi Musa ini ada tau ngajiannya dikira-kira enak bisa kok tau ini nabi Muhammad mulai tau yang mulai Allah tengok ini jadi setau ngajiannya ini enggak jadi semua nabi-nabi berani orang pira kecua dengan ini. Orang tahu kok kumpul nanti jamur pira. Lalu kita nanya, apa mereka? Jadi harus sesuk itu nabi, itu nabi Yunus, nabi Yusuf, tak kono dengan kumpul mereka sudah sering. Apa sih? Zaman siang atau nabi dengan siang, kenapa tidak boleh ditelepon bertemu? Itu jalan itu. Itu. Jadi Anda ini istimewa. Anda sebut awal mutahabbin nanti bilang. Orang-orangnya bercinta dengan Allah. Dan wajahnya bercahaya luar biasa sampai membuat cemburu para nabi dan para wali. Sehingga mereka bertanya semua kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah gerangan orang-orang di planet yang istimewa itu yang wajahnya bercahaya melalui kita semua. Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai satu sama lain padahal mereka tidak ada hubungan darah. mereka bersaudara dalam mereka tidak ada hubungan darah. Mereka bercinta satu sama lain dalam mereka bukan itu istilah Arabnya, itu lebih bisa saja. Jadi sekali lagi, serahkan anakmu itu ke dalam perbuatan baik selama dia hidup. Dorong untuk sambil berbuat baik, percaya surga akan di Allah yang menentukan. Kita jangan percaya. Apa lagi yang kita cukup itu ya, amin. Ya, selesai. Masih ada? Ya, mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sebelum saya berangkat ke sini, saya izin ke orang tua saya. Jadi saya izin ke mas. Pak Kiai Bim, anjingan. Ma, gue udah ningali Cakmon, anjingan Marong Teng. Karena Cakmon, Cakmon ini di Marong Teng. Mungkin nggak nonton Cakmon, ngunjungi Cakmon, gue mau selalu maju. Orang Pak Heike, terus habis perak, ya orang salaman. Masih belum mev, ibu. Aku biar ibu saya bahagia, izinkan saya salaman. Saya mau banyak pertanyaan ini karena sudah malam saya nggak enak sama satu aja yang nama saya Hendra Rahmudi dari Desa Manggiraja Kecamatan Muka Kabupaten Malang. Yang saya tanyakan titipan dari teman-teman saya yang kebetulan yang datang banyak saya dari Bapak Sinan sehubungan dengan tadi yang Pak Kiai sampaikan itu adalah saya kalau nggak bisa kayaknya nggak enak sama Pak Kiai gitu. Kalau nggak bisa sekarang gitu nih. Jadi sesuai dengan tema tadi, saya mendengarkan ada keseimbangan yang saya mau tanyakan tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Kalau saya dari kecil sekolah madrasah, ke SD, SMP, SMA sampai kuliah sudah sering membaca atau sering mendengar keseimbangan dunia akhirat itu yang saya sering dengar kepada kalimat bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kau akan mati besok. Pada kalangan pertama yang banyak menjadi ganjalan teman-teman saya karena kebetulan masih pada nganggur. Berjalan pada untuk duniamu seakan-akan kau hidup lamanya. Nantinya kan mayoritas mengatakan kita harus bekerja keras. Teman saya melamar sana sini berhenti. Saya alhamdulillah sedang bekerja dan lumayan baik lah PNS. Jadi boleh sih. Jadi ini teman saya banyak bertanya bagaimana saya harus bekerja untuk duniaku seakan-akan berlama-lama sebentar saya melamar sana sini. Apa yang harus saya lakukan seperti itu, Kak Nong? Kalau saya sendiri sih, bagaimana saya agar saya bisa menikmati dunia ini tanpa melupakan akhirat itu bagaimana? Terima kasih, Cak Nong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali juga sini-sini membuat anda nanti sama Allah disenangi, disukai. Para malaikat banyak yang dekat anda berjauh dari ketulusan dengan nanti. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan ketulusan sudah sampai sekarang juga para malaikat yang ngewangi kue. Nek gunung tiga penggawaan, lemah lama diterima, itu yang terbaik untukmu. Supaya kamu putus asa, tidak cari kerjaan lagi, sehingga bikin pekerjaan. Dan ada kemungkinan boleh sebenarnya tidak berusaha. Terus pokoknya mesti hati. Anggap gue berusaha dengan kepada Allah, itu mesti hati. Nek gue untuk saya ketahui, ya gue bisa hati. Tapi juga aku menunggui, menurutku menunggui. Saya dari dulu tidak pernah menuntut apa-apa terhadap apapun saja. Jadi aku pokoknya positif. Yang terima yang tanggung saja berjalan. Itu satu. Soal kerja sudah jelas ya. Jadi itu lah gue menuntut untuk mendapatkan sesuatu pada posisi di mana kamu tergantung. Begitu. Nah, kalau sampai tingkat tertentu tidak mendapatkannya, ya mestinya kamu berpikir untuk mencari kamu bekerja sama mencari membuat pekerjaan sendiri mungkin sama. Gitu ya. Ono gawe penggalian, ono golek penggalian. Aman dong. Saya kira kalau orang di kabupaten tiga ini kan misalnya punya gaya entrepreneurship yang tinggi. Apa ngewong pedal, malang, ngomong ambura itu kan gaya kerjanya luar biasa dibanding orang pedal. Gitu ya. Terus soal tunggalan. Nomor dua soal hadis di saya ingin bilang sama Anda, kalau ngomong keabsahan berdasarkan metodologi asbabul wuruk dan seterusnya, saya pernah ketemu sama seorang peneliti Profesor Dr. di Universitas di UIN Makassar yang di dalam disertasinya membuktikan bahwa itu hadis tidak mutawatir, itu hadis tidak sahih, itu hadis dhaif. Ya. Kalau dari sudut metodologi, kalau dari sudut logika, saya sendiri tidak pernah percaya kepada hadis itu secara logika. Itu kan kapitalisme mania, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama dari kerja di kira-kira yang hidup. Ya, jadi itu kapitalisme yang luar biasa. Kapitalisme itu boleh berarti seorang-orang boleh terus. Menurut saya kok Rasulullah tidak punya kebijaksanaan seperti itu. Orang Islam itu nomor satu kan belajarnya memang bukan belajar ngegas. Dan orang saya itu tinggal ngegas, ini jalan. Justru hidup itu pengendalian, nomor satu bukan pelampiasan. Kalau Anda sudah mengendalikan, sudah sanggup mengendalikan, baru Anda boleh sedikit pelampiasan. Tapi kalau Anda terlalu banyak pelampiasan, pasti Anda akan hancur. Itu mas. Jadi buat saya hadis itu secara logika saya tidak percaya, dan saya sering mengatakan bahwa WKTE itu kalau matikan di Nabi ya kita ini. Tadi juga saya sebelum saya benar, sebenarnya saya sudah tidak percaya. Cuma karena saya bukan kiai, saya mau bilang apa, saya kayak enak. Jadi saya kira Pak Kiai sendiri yang menentang pulang itu Toki. Saya tidak suri dari awal. Untuk saya harap tahu kaitannya. Kalau Al-Quran itu Allah mengatakan Inna mazal nabi Inna lalu lahabidun. Kalau Al-Quran itu tidak boleh dikhawatirkan, dia pasti dijaga oleh Allah sendiri. Jika ada orang yang memakan satu huruf saja akan diantisipasi oleh Allah. Tapi kalau hadis yang tidak ada janji Allah, juga tidak ada janji Rasulullah. Mohon diingat dalam kaitan hadis, kebanyakan hadis itu palsu. Jadi jumlah hadis yang palsu lebih banyak daripada hadis yang mutawatir, yang sahih. Sahih itu pun hanya berdasarkan kesepakatan ulama jumhur, ulama mayoritas. Jadi semuanya sahih benar apa tidak sudah terbukti kalau hadis. Jadi tolong hadis jangan dibawa sebagaimana Quran. Itu. Bos saja harus mengalami alam dan Rasulullah Muhammad ini mengalami bagi berkata ikalah dagang alam kabati. Kalau mau ngomong itu. Jadi mas, kalau hadis itu jangan bersikap seperti dalam Al-Quran. Jadi kalau ngomong dalil kan Quran, dan Quran bukan hadis. Ya. Karena besok dalil-dalil kecuali Quran. Nah, hadis itu dalam hadis. Bisa iya, bisa orang. Terus yang bayangin, aku ngomong saya gigi. Enggak bisa ngomong harus gitu. Gue aku di bumbu, kira-kira persis apa gitu. Itu tidak mungkin persis dengan jawabannya. Ini ratusan tahun baru dirumuskan kembali. Jadi tingkat distorsinya bisa sangat tinggi. Ini kan teks hadis orang-orang fit seperti itu. Kalau dia nama teknikal di luar ya. Kalau dia nama Samsung, Rasulullah Muhammad. Ini diling-ling. Makanya di kalangan-kalangan itu Abu Hurairah kan yang sumber utama Abu Hurairah. Itu seringkali diejek para ibu karena Abu Hurairah masuk ke iso. 100-100 ribu yang mengingat apa yang diucapkan oleh Rasulullah gitu ya. Saya tidak curi dan tidak apa. Ya aku gampang lah ya. Kalau saya mau masuk akal tanggung, orang masuk akal kalau tanggung ini ya. Menurut aku dimana kan urusan saya itu. Kalau tidak masuk akal bagi saya, kalau saya menggunakan yang salah bisa. Nomor dulu, Rasulullah sendiri mengatakan apa saja yang keluar dari mulut saya, apa saja yang pernah dikatakan, kalau menurutmu bertentangan dengan Al-Quran, lupakanlah semua yang saya katakan. Lalu saya nak baca. Berarti gue ragu-ragu itu satu ragu ini untuk ngomong gue putri kata tidak pelanggar ragu-ragu itu hitung-hitung. Ya. Lalu gue mau ngomong aku sendiri sudah nanti bisa sebutnya. Orang-orang gak aku ngomong. Aku orang-orang yang kira gue ngomong-ngomong, saya dibandung gue. Sebenarnya, oh terakhir, itu kan lagi. Dan kalau kata, ya keluar yang Tunggalan matur-matur kali kiajiman, kali kiajiman sur pun lawan menjadi kali bandul dan pemalang itu rezeki luar biasa kan itu diangkat. Nama kali saya mengajak seluruh dana pemain untuk mendoakan kiai Kanjeng pasti paling sampai bandul itu sampai babak terakhir ini ya, kita berdua. Amin. Umurnya semoga dipanjangkan dan semoga. Pertanyaan sederhana saya adalah, apakah Indonesia bisa diselamatkan? Oke. Tidak masuk akal dan tidak sopan kepada Allah kalau saya bilang tidak bisa diselamatkan. Juga itu bertentangan dengan keyakinan dan usulan saya bahwa kalau itu tidak bisa, jadi bisa diselamatkan. Dan aku optimis. Aku berdoman itu di Kepetan Nasional, berdoman itu hatiku ya. Ya aku berasal dia nengeng-nengeng ramah pokok itu. Ya paling rapi ku waktu-waktu sederhana. Paling itu. Ya, dan kayaknya ini sudah siap antisipasinya teman-teman SAR sudah kasih tahu gitu ya. Mungkin tahun depan, mungkin juga bisa akhir tahun. Makanya sebelum akhir, sampai akhir Desember teman-teman tak suruh wiritan, tak suruh apa, tak suruh cari alang-alang, taruh di depan di rumahmu, alam-alam beberapa lembar cukup loko, kulit, ragam alam-alam ini yang paling diramai kewong yang paling kata ramah gunane. Nah itu tolong hormati dia. Kalau engkau menghormati sesuatu yang kelihatannya remeh, maka Anda tidak akan diremehkan oleh Allah, sehingga dosa-dosa Anda, sehingga doa-doa Anda juga insya Allah dikabulkan. Namun kalau dikaning itu ya, kemungkinan yang itu ya. Selama saya kepada anak saya yang dari kecil tadi, keseimbangan dunia dan akhirat saya masih lupa tadi. Sebenarnya dunia dan akhirat, kalau aslinya secara dengan awal wal akhirat, awal dan akhir. Dunia itu karena kita mengikuti dunia, kemudian ada ending dari dunia yaitu akhirat. Sebenarnya itu inisial, itu partisi. Kalau di hadis itu partisi. Satu hadis bisa Anda kasih partisi sampai 4, sampai 5 dan berapapun ya. Siji tinggul naik, siji tinggul tinggul esok. Itu partisi, jadi itu masih inisial, cuma sebutan saja. Sebenarnya kita itu hidup di satu rentang kok. Jadi pisang kita Nenjowo originatia abadi. Originatia abadi. Jadi kita tidak pernah hidup di dunia dan di akhirat orang. Kita itu hidup dari akhirat. Atau kita hidup di dunia, dan dunia sampai akhirat pun dunia. Hanya saja ada dinamika dan transformasi. Begitu untuk gue dijumpuk jasadmu, berarti gue menjadi formula yang baru dan gitu. Gitu loh. Nek jari ini saat ini itu kan apa? Lamun palas kalau ingin kasane terus orang kesesal bukan sokarena. Kalau mbak dari salam yang bikin saat ini kan mengartikan bahwa semua jasad ini tidak bermetabolisme lagi, kita tinggal roh dan dogma. Dan itu juga lagi pandangan yang kenalnya dia, dia tetap aja yang ini sama luar baik. Ojo terlalu lelel. Jangan terlalu sok tahu kepada apa yang akan terjadi. Kan memang kita lepasan itu karena kita tidak tahu gitu. Kue rapi, nengko yang tidak bujumu rasa mutlak rasa dorak itu. Padahal dengan bujumu itu untuk penggalian kehidupan yang pertamina. Mana itu ya? Tapi orang itu harus dia teman-teman sekalian. Jadi sudahlah, kita jalan aja terus, jalan yang optimis dan khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Indonesia ini saya harus aja optimis dan saya bahagia untuk optimis. Karena saya juga melihat petanya dan seluruhnya dalam macam besok. Tapi yang menjadi andalan saya adalah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, umat Islam, Nabiin, Muhammadin, Nain dan seterusnya itu andalan. Orang niat itu. Kata Nia sendiri juga tidak direncanakan. Mau dicatat menunggu ya Nia. Ya, kalau tidak menjalankan. Menurut saya ada kejadian yang memang harus tindakan dalam skala yang Anda bisa lakukan itu mobil, nafsa, ilah, segala sesuatu jangan dipikir Allah tidak ada. Salahnya negara-negara itu, salahnya pemerintah adalah mereka pikir mereka yang berkuasa. Mereka pikir hanya mereka yang bisa menguasai. Mereka pikir hanya mereka yang bekerja. Tidak, tidak hanya manusia yang bekerja. Para leluhur pun bekerja. Jin juga bekerja, para malaikat juga bekerja. Dan utamanya Allahu fa'alun lima yurid. Allah maha bekerja untuk mengaplikasikan dan mewujudkan apa yang dia kehendaki. Teman-teman sekalian, untuk keseimbangan hidup tadi, karena kita sudah gembira, sudah berilmu macam-macam, kita yang belum itu benar-benar khusus mohon kepada Allah melalui Rasulullah. Jadi saya minta jaluk.